Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'lima wa ta'lim والتذكر وتذكير النفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحصالة تمس بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير. فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. وعليك بإماطة الأذى عن طريق المسلمين. Dan hendaknya kamu mengambil apa yang mengganggu di jalannya orang-orang Islam. Fa inna dzalika min syu'abil iman, karena hal tersebut termasuk bagian daripada iman. Wa fil hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi husni shawqin qata'ahu min tariqil muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat seseorang yang bolak-balik di surga, artinya menikmati kenikmatan surga, hanya dengan sebab dia memotong cabang daripada pohon yang berduri yang dipotongnya dari jalannya orang-orang Islam. Artinya di sini beliau menganjurkan untuk kita membersihkan di jalanan apa yang mengganggu orang yang berjalan. Kita melihat paku, kita ambil. Kita melihat beling, kita ambil. Kita melihat batu berbahaya di jalan, kita ambil. Kita melihat duri sekalipun, kita ambil. Tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara mereka ada yang masuk surga sebabnya bukan banyak baca Qur'annya, puasanya, sholatnya, tapi hanya karena pernah mengambil apa yang mengganggu orang yang berjalan dari jalannya orang Islam. Diambil dan dijauhkan. Dan juga dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, al-iman bid'un wa sab'un, au bid'un wa sittun. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'ani tarika. Iman itu ada sekian atau lebih daripada 70 atau lebih daripada 60 bagian daripada iman. Yang paling afdolnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling ringan adalah imatatul adza anit tariq. Mengambil apa yang mengganggu orang dari jalanan. Berarti mengambil apa yang mengganggu orang lain di jalanan itu adalah bagian daripada iman seseorang. Berarti yang perhatian untuk mengambil di jalan apa yang mengganggu orang lain, berarti di dalam hatinya ada iman. Tapi kalau sudah tidak peduli, dia melihat ada paku, pecahan kaca, ada batu, ada pohon, ada duri, dalam hatinya masa bodoh. Yang penting ana selamat. Yang penting ana tidak kena. Nah, ini berarti tidak sempurna imannya. Ini berarti tidak sempurna imannya. Apalagi kadang-kadang sebaliknya. Jalan aman, jalan bersih, malah dia yang menaruh beling. malah dia yang menaruh paku di jalanan. Ada kan? Ya, ada. Sengaja paku ditaruh di jalan. Sengaja kayu ditaruh di jalan. Supaya apa? Biar orang lain sengsara. Biar orang lain menderita. Biar orang lain terganggu. Nah, berarti ini tidak ada imannya ini. Berarti tidak ada iman. Bahkan kalau kita katakan sekian banyak ibadah yang bermacam-macam, yang paling afdol menghindarkan keburukan dari diri kita. Walaupun kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, walaupun kita tidak bisa ibadah, sholat, ngaji, puasa banyak, tapi yang penting jangan mengganggu orang lain. Itu penting. Itu paling penting, itu paling afdol. Mengganggu orang lain dengan apapun badan, dengan anggota badan apapun. Mengganggu orang lain dengan lidah kita, mengganggu orang lain dengan tangan kita, mata kita, kaki kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajar as-su." Orang muslim yang sesungguhnya itu di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang, orang Islam yang lain itu selamat daripada keburukan tangannya dan keburukan lisannya. Artinya tidak pernah ganggu orang. Tidak pernah menyakiti orang. Tidak pernah mengambil hak orang. Baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Itu muslim sesungguhnya. Ya, bukan yang banyak sholatnya, yang banyak zikirnya. Tapi yang saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Satu hari, satu minggu, satu bulan, kita introspeksi diri. Apakah dalam waktu tersebut kita mengganggu orang lain, merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain, menyengsarakan orang lain, mengadu domba orang lain, menghiba orang lain, menggunjing orang lain. Ya, kalau ada, segera untuk meminta maaf kepadanya dan meminta ridho sebelum ajal menjemput kita. Jangan berharap kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita banyak ibadahnya, banyak istighfarnya, kalau kita tidak meminta maaf. Karena itu dosa dengan manusia. Dan dosa dengan manusia Allah tidak akan maafkan sampai meminta maaf dan ridho kepada manusia itu. Makanya kan dikatakan dosa ada tiga. Dosa yang tidak diampuni sama sekali oleh Allah. Dosa syirik. Siapa yang menyembah selain Allah, berarti itu syirik. Menyembah kepada manusia. Menganggap manusia sebagai Tuhan. Menyembah kepada makhluk Allah. Menganggap matahari sebagai Tuhan. Menyembah kepada api. Menyembah kepada patung berhala. Itu semuanya syirik. Menyembah selain Allah. Dan syirik ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia masuk Islam. Kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kembali. Kalau selama dalam keadaan seperti itu, tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Tidak akan pernah. Walaupun dia banyak ibadah, walaupun dia orang baik. Jadi walaupun sekalipun orang kafir itu baik, suka membantu, suka silaturahmi, suka memberikan kasih sayang kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, tetap yang namanya kafir, musyrik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh lebih buruk daripada seorang muslim yang fasik sekalipun. Muslim yang banyak maksiatnya. Sebanyak-banyaknya maksiatnya orang muslim tetap lebih baik daripada orang kafir, walaupun sebaik-baiknya orang kafir. Sebaik-baik orang kafir tetap orang kafir. Tetap dia akan berada di neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, tidak akan pernah dapat ampunan dari Allah. Dan tidak akan pernah orang kafir mendapatkan syafaat. Muslim aja yang dapat syafaat. Makanya iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu nilainya sangat berharga. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan di dalam hati kita kepercayaan dan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada yaumil akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu nilainya berharga, paling afdol. Paling utamanya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah iman. Semua kebaikan dan ibadah akan sia-sia kalau tidak ada imannya. Orang kafir sebaik apapun, sebanyak apapun melakukan kebaikan, tetap dia akan berada di neraka Allah, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang kafir yang syirik kepada Allah tidak akan pernah mendapatkan ampunan sampai meninggalkan kesyirikannya. Dosa yang kedua, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa selain syirik. Sebanyak apapun dosa manusia, walaupun sudah berkali-kali dia maksiat, tetap jangan pernah putus asa untuk minta taubat kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi yang mau taubat kepada Allah. Jangan pernah ada penyesalan. Jangan pernah ada rasa putus asa di dalam hati. Tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Jangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah melewati seseorang yang sedang menangis. Ditanya oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kenapa kamu menangis? Maka dia menjawab, aku sudah banyak melakukan dosa. Dan aku ini sudah tidak mungkin lagi diampuni oleh Allah dengan dosaku yang begitu banyak itu. Maka Imam Ali bin Abi Thalib menegur, perasaan kamu menganggap atau perasaan kamu mengatakan tidak mungkin lagi Allah mengampuni kamu, itu dosa, satu dosa yang besarnya lebih besar daripada semua maksiat yang pernah kamu lakukan seumur hidup kamu. Maksiat. Dibandingkan dengan satu maksiat, apa itu satu maksiat? Putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ya, sebanyak apapun dosa, jangan. Kalau sudah kita mengatakan seperti itu, ana sudah dosa. Ada taubat kemarin, tapi maksiat lagi, taubat lagi. Kayaknya sudah, ana seperti orang yang bodoh. Ana sudah tidak mungkin lagi diterima lagi karena jangan. Kalau kamu perasaan seperti itu yang diinginkan oleh setan. Maka kamu akan mendapatkan dosa yang sangat besar daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan seumur hidupnya. Nah, jangan putus asa, terus taubat, minta ampun lagi. Tapi nanti ana maksiat lagi. Tidak apa-apa, taubat lagi kepada Allah. Allah ini beda dengan manusia. Kalau manusia berbuat salah kepada seseorang, kemudian dia minta maaf, mungkin pertama kali dimaafkan. Ya sudah, ana maafkan. Jangan diulang ya. Tahu-tahu diulang. Untuk sekarang kami tidak akan maafkan. Kamu sudah dimaafkan kemarin. Janji. Kalau Allah tidak seperti itu. Kita maksiat, kita taubat. Ya Allah, taubat, tidak akan melakukan lagi. Ternyata melakukan lagi. Tetap taubat kepada Allah. Allah senang ketika kita taubat. Allah ampuni. Maksiat lagi. Taubat lagi. Maksiat lagi. Taubat lagi. Itulah yang dikatakan dalam hadis qudsi. Ketika malaikat melaporkan tentang maksiat seorang hamba, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, apakah dia meyakini bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni? Dia memiliki Tuhan, yaitu aku sebagai Tuhannya yang mengampuni dosa-dosanya?" "Iya. Dia meyakini, dia beriman bahwasanya engkau sebagai Tuhannya dan mengampuni dosa-dosanya. Kalau begitu aku ampuni dosanya. Saksikan wahai malaikat-malaikatku, aku ampuni dosa-dosanya." Tahu-tahu hamba itu maksiat lagi. Lapor lagi malaikat kepada Allah. Dilaporkan seperti itu. Maka Allah pun sama menjawab. Apakah dia masih beriman kepadaku dan meyakini aku mengampuni dosa-dosanya? "Iya, kalau begitu aku ampuni dosa-dosanya." Terus-terus seperti itu, terus berkali-kali, tetap jawaban Allah seperti itu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun juga dosa kita, maksiat kita, mau zina, minum khamar, minta ampun, menyesal kepada Allah. Ya, at-ta'ib minazab kaman la zambalah. Orang yang taubat dari dosa seakan-akan tidak pernah punya dosa. Ya, innallaha yuhibbut tawabin. Bahkan dikatakan sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang maksiat tapi bertaubat. Yang penting bertaubat. Yang masalah kalau maksiat tidak mau taubat, maksiat lagi, maksiat lagi. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keinginan untuk berhenti. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Ini yang bahaya. Ini yang bisa menyebabkan dia nantinya akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak ada perasaan menyesal ketika dosa-dosa demi dosa dilakukan tanpa ada penyesalan dan tanpa ada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikhawatirkan. Tapi ketika seseorang melakukan dosa, kemudian dia menyesal, ya Allah, menyesal, anda sudah berbuat dosa kepada Allah, anda minta ampun, ya Allah, akan selamat dia. Dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dosa. Selain dosa syirik. Dan selain dosa yang berkaitan dengan manusia. Dosa yang berkaitan dengan manusia. Yang ketiga adalah dosa yang berkaitan dengan manusia. Yaitu mauquf, mu'allak, bergantung. Dosa yang berkaitan dengan manusia gimana? Menghibah, menggunjing, mencuri haknya, menyakiti hatinya, ya, mengadu domba antara dua seseorang, memukulnya, dan seterusnya, dosa kepada manusia. Maka dosa kepada manusia, Allah tidak bisa mengampuni, sampai dia yang meminta maaf kepada manusia tersebut. Ya, kalau diceritakan dalam cerita Bani Israel, di antara mereka yang membunuh 99 orang, bahkan ketika datang kepada rahib, kepada ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, bertanya kepadanya, wahai rahib, aku ini sudah membunuh 99 manusia, apakah ada harapan untuk aku mendapatkan ampunan dari Allah sebentar? Berapa yang kamu bunuh 99? Wah, itu jelas-jelas kamu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini rahib, ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dia menjawabnya seperti itu, karena dia fokusnya ibadah-ibadah, ta'zim kepada Allah ibadah, tanpa didasari dengan ilmu. Akhirnya jawabnya seperti itu. Oh, kamu tidak akan pernah mendapatkan ampunan. Bagaimana kamu dapat ampunan? Sudah membunuh 99 orang. Akhirnya digenapkan 100. Dibunuh rahib itu. Karena putus asa. Sampai didatangi oleh orang alim. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah membunuh 99. Akhirnya dia cerita sebab membunuh ahli ibadah itu. Genapkan. Maka orang alim mengatakan, jangan pernah putus asa untuk meminta ampun kepada Tuhan kamu. Yang penting kamu tinggalkan tempat maksiat, negeri maksiat kamu. Pindah ke negeri yang lain, negeri yang lebih baik. Niatkan kamu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kamu dapat ampunan dari Allah. Pergi ke tempat yang lain di tengah jalan, meninggal, malaikat azab mau mengambilnya untuk diazabnya, malaikat rahmat mau mengambilnya untuk diberikan rahmat, rebutan. Malaikat azab mengatakan, ini sudah keterlaluan, 100 jiwa, 100 manusia dibunuhnya. Malaikat rahmat mengatakan, enggak, dia sudah taubat kepada Allah subhanahu. Maka Allah menentukan dan Allah mengatakan, bersaksikan bahwasanya orang tersebut selumua dosa-dosanya aku ampuni. 100 kali membunuh dapat ampunan dari Allah subhanahu ta'ala. Seorang pelacur, wanita pelacur mendapatkan ampunan karena memberi minum anjing, ya kan? Itu Bani Israel, bukan umat Nabi Muhammad. Apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelacur berkali-kali berzina. Jangan pernah ada putus asa untuk mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dosa kepada manusia harus meminta maaf, meminta ridho ada hak yang diambil, ya dikembalikan haknya. Dia mencuri, kembalikan. Nah, makanya berat. Kenapa? Belum tentu manusia mau memaafkan. Kalau Allah langsung memaafkan. Belum tentu manusia mau meridhoi. Ya, itu manusia. Atau mungkin kalau kita berbuat salah kepada manusia, kita tidak tahu manusia yang kita zalimi itu di mana tempatnya. Bisa jadi ketemu di jalan, kita hibah, kita gunjing. Ketemu di jalan, habis itu pisah, tidak ketemu lagi. Mau minta maaf, kemana orangnya tidak tahu. Atau di televisi, ada ya, muncul di televisi kita hibah. Mau minta maaf kepada orang tersebut, kita tidak bisa. Nah, makanya hati-hati. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, lebih baik aku melakukan 70 dosa. Tapi antara aku dengan Allah. Daripada aku hanya melakukan satu dosa, tapi dosa satu dosa itu antara aku dengan manusia. Lebih baik 70 dosa. 70 dosa sebanyak apapun, kalau dosa dengan Allah, istighfar, menyesal, niat tidak mengulangi lagi, cukup Allah ampuni. Tapi kepada manusia harus mendapatkan ridhonya. Harus meminta maaf kepadanya dan memaafkan dengan hati yang tulus, bukan dipaksa. Baru kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Nah, jadi dikatakan, jadi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, kalau tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, minimal kita jaga anggota badan kita daripada mengganggu orang lain. Kalau bisa memberikan manfaat, ya alhamdulillah sempurna. Kita berikan manfaat, kita juga tidak mengganggu orang lain. Itu paling sempurna. Tapi kalau disuruh pilih, yang paling penting jangan mengganggu orang lain. Makanya ketika di kitab Usul Fiqih dikatakan, Darul Mafasid Aula Min Jalbil Masoleh. Menghindari keburukan itu lebih utama daripada melakukan kebaikan. Menghindari keburukan lebih utama daripada melakukan kebaikan. Artinya apa? Melakukan kebaikan tapi kita melakukan keburukan. Atau kita melakukan atau menghindari keburukan walaupun tidak melakukan kebaikan. Lebih baik hindari keburukan walaupun tidak melakukan kebaikan. Contoh. Ya, kita mau kemana? Kita mau ke kota ini. Mau apa ke kota itu? Mau hadir hall, mau hadir maulid sekalian. Tapi di jalan maksiat. Daripada ya hadir hall atau hadir maulid di jalan maksiat, lebih baik di rumah tidak usah hadir, tapi terhindar dari maksiat. Nah, itu tadi kaidahnya. Lebih baik terhindar dari keburukan, dari kemaksiatan, daripada melakukan kebaikan tapi tidak bisa terjaga dari kemaksiatan. Tarkun namimah atau tarkul hibah afdal min mi'ati hajjah. Imam Junaid mengatakan, kita tahan mulut kita untuk tidak hibah orang lain, itu lebih baik daripada kita haji 100 kali hajinya. 100 kali haji tapi kita menggunjing orang lain. Lebih baik tidak usah 100 kali haji. Tapi jangan menggunjing orang lain. Itu yang dikatakan Imam Junaid. 100 kali haji tapi mengadu domba orang lain. Dengan ucapan-ucapannya. Tanya kepada seseorang. Suami kamu. Kalau kamu melahirkan, kamu dikasih hadiah apa oleh suami kamu? Maka si istri itu menjawab, ana tidak pernah dikasih hadiah. Ana tidak pernah dikasih hadiah sama suamiku ketika aku melahirkan. Maka dia menjawab, oh masa tidak kasih hadiah? Ana aja setiap melahirkan dia kasih hadiah. 10 juta. Sepeda motor. Jadi inti tidak pernah kasih hadiah sama sekali. Ya Allah, padahal inti punya anak melahirkan sudah 10 kali itu. Kira-kira pulang kepada suaminya gimana itu? Mangkel lah benda. Mangkel. Ketemu suaminya langsung mukanya merah. Itu loh fulana, kalau melahirkan satu kali dikasih sepeda motor, kasih hadiah ini, kasih kalung emas, kasih gelang emas. Kamu loh kasih ayo. Ribut. Ribut suami istri. Siapa sebabnya? Orang yang mengatakan tadi itu. Ini namanya nami? Kami wa. Kamu kerja di mana? Oh di toko ini. Sebagai apa? Pegawai. Gajinya berapa? Oh gajinya sebulan ya 1,5 juta. Cuma 1,5 juta. Kamu mestinya 3 juta itu gajinya. Itu sangat-sangat sedikit. Murah. Mikir dia. Ya, bahlul anak ini. Pergi ke bosnya. Ribut dengan bosnya. Minta gaji ini. Enggak. Ribut. Akhirnya keluar dari kerjaannya. Enggak punya kerjaan malah. Ribut-ribut dengan bosnya. Gara-gara siapa? Gara-gara orang ini. Ini ngadu domba. Tanpa berasa kita. Tanpa sadar kadang-kadang kita mengadu domba. Aduh domba orang lain. Kan mestinya sebaliknya. Gajinya berapa? 1,5 juta. Oh Masya Allah ya 1,5 juta. Wah, untung itu barokah itu manfaat. Malah banyak orang yang tidak punya kerjaan. Malah cari kerjaan. Nanti Masya Allah sudah. Ya. Bahkan ada yang kerja. Satu bulan hanya dapat 700 ribu aja. Itu sudah banyak. Nanti Masya Allah 1,5 juta. Senang apa enggak dia? Syukur apa enggak? Alhamdulillah. Pulang dengan syukur. Semangat kerjanya. Ya. Seperti itu. Nah ini yang dikatakan oleh Imam Junaid. Lebih baik kita tidak usah haji 100 kali. Tapi jangan mengadu domba. Karena itu adalah dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia berat. Dosa dengan manusia itu berat. Sampai Fudail bin Iyad itu kadang-kadang sampai menangis sendiri. Meneteskan air mata ketika ditanya. Kenapa aku sedang membayangkan bagaimana orang-orang yang punya dosa dan salah kepada manusia. Bagaimana nantinya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawabannya dan dia tidak bisa menjawab. Nah, jadi dikatakan tadi kalau bisa ada di jalan gangguan ya, ada batu, kita singkirkan. Pahala apa enggak? Pahala iman itu. Daripada kita nganggur sambil jalan diambil. Ya, jangan sebaliknya. Mengganggu orang lain di jalannya. Makan pisang, kulitnya buang di jalan. Sepeda motor lewat, kepreset, celaka. Dan itu ganggu orang lain. Ya, batu, beling, buang. Akhirnya orang jalan keinjak, luka, robek. Ya, na'udzubillahimin. Jangan. Kita sebisa mungkin menghindarkan orang lain dari keburukan. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Dan kedua, wa alaika bi rahmatil yatim wal masa'ala ra'si, dan kamu juga memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Anak yatim yang tidak punya ayah, anak yatim yang masih kecil. Yang di saat itu anak yang normal yang punya ayah, punya orang tua sedang disayang-sayangnya. Sedang dimuliakan oleh orang tuanya. Diperhatikan hajat-hajatnya, dihormati oleh orang lain karena kedua orang tuanya mati ayahnya, sehingga menjadi anak yatim. Kehidupannya menjadi sulit karena yang menjadi tulang punggung keluarganya adalah ayahnya. Dan kedudukannya menjadi rendah. Kenapa? Karena mereka dahulu melihat dia adanya anaknya fulan. Orang yang terpandang ikut naik, fulan meninggal. Nah, karena kelemahannya, karena kebutuhannya orang yang membantunya, maka dalam agama Islam begitu banyak pahala kalau kita bisa mengayomi, menyantuni, membantu sebisa kita kepada anak yatim. Man awa yatiman ila ta'amihi au syarabihi aujaballahu lahul jannah albattah illa an ya'mala dzamban la yufar lah. Barang siapa yang mengajak orang yatim ke tempatnya untuk diberikan makan, diberikan minum, pasti Allah akan berikan kepadanya surga, kecuali kalau dia melakukan dosa yang tidak pernah diampuni. Dosa apa tadi? Dosa syirik. Kecuali kalau dia syirik. Selama bukan syirik, semua dosanya akan diampuni. Hanya dengan sebab apa? Memberi makan, memberi minum orang anak ya yatim. Dalam kitab Irsyadul Ibad. kitab muktamad, kitab muktabarin. Ada cerita di situ. Ada seseorang yang terkenal dengan ahli maksiat. Mabuk-mabukan, main perempuan. Pulang ke rumah malam hari dalam keadaan teler, mabuk. Tapi subuh hari dia sudah siuman, sudah sadar. Dia mandi. Ya, kemudian dia pakai pakaian yang bagus dan dia sholat subuh. Dan amalan yang dia miliki bukan amalan itu sebenarnya. Tapi apa? Dia di rumahnya merawat anak yatim. Yang anak yatim di rumahnya ini dihormati, dipenuhi hajat-hajatnya, disayang. Bahkan lebih daripada menyayangi anaknya sendiri. Tapi di rumah. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsan ilaih. Kalau kita melihat rumah-rumah orang Islam, di antara rumah-rumah orang Islam ini yang paling baik di antara rumah tersebut, rumah yang mana? Nabi yang menjawab. Rumah yang paling baik di antara rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Yuhsan ilaih, yang diperlakukan dengan baik. Tapi sebaliknya, wasyarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Dan sejelek-jelek rumah daripada rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tapi anak yatim diperlakukan dengan jelek, dengan buruk. Anak yatim tapi dibentak-bentak. Amal yatima fala taqhar. Jangan dibentak anak yatim. Anak yatim dipukuli, anak yatim diambil haknya, diambil uangnya lagi. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna saira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka sebenarnya dia bukan makan harta, tapi dia makan api di dalam perutnya. Dan dia akan dijerumuskan ke dalam api jahannam yang menyala-nyala nantinya di akhirat. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang mengurus anak yatim, hati-hati dengan ayat tersebut. Nah, main-main itu. Harus amanat. Haknya anak yatim diberikan kepada anak yatim. Jangan masuk kantongnya. Jangan digunakannya. Nah, maka suatu waktu, orang cerita ini, orang ini ahli maksiat. Karena keluarnya ke diskotik, mabuk-mabukan, teler, main perempuan, pulang ke rumah malam. Jadi orang melihatnya maksiat toh. Sampai suatu waktu mati. Ketika orang maksiat toh mati, orang akan banyak datang apa sedikit yang datang? Bukan hanya sedikit yang datang, tidak ada yang datang. Siapa yang mati Quran? Alhamdulillah, coba dari dulu matinya ya. Tidak akan datang orang nyelawat, tidak ada yang mau nyolatin, tidak ada. Siapa yang meninggal? Oh, Ustaz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan. Oh, banyak yang datang. Kita sholat, kita hadir jenazahnya. Siapa yang meninggal? Yang meninggal adalah gembong narkoba, narkoba paling besar di dunia. Na'udzubillahi min dzalik, kita hadir. Nah, seperti itu gambarannya. Tinggal kita nanti meninggal dalam keadaan apa dilihat oleh orang. Siapa yang meninggal? Tinggal orang menilai. Dan orang menjadi saksi, saksi Allah di muka bumi ini. Kalau nantinya mereka mengatakan, oh masya Allah itu fulan itu orang baik ini, oh. Berarti menyaksikan dengan kebaikan, wajabat, wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi ketika jenazah dibawa. Kemudian orang-orang memujinya, oh jenazah fulan masya Allah orangnya ini, wajabat. Jenazah kedua datang lagi dibawa lagi. Malah di sebaliknya, dicela sama orang. Dikatakan ini buruk, orang ini. Rasul mengatakan wajabat. Sayyidina Umar bertanya, apa maksud wajabat? Jenazah pertama wajabat, jenazah kedua wajabat. Padahal jenazahnya dua orang yang berbeda sifat. Yang pertama katanya Rasul dipuji oleh orang dengan pujian yang baik. Wajabat lahul jannah, pasti dia masuk surga. Di yang kedua dicela. Yang dilihat keburukannya, pasti masuk neraka. Antum syuhada Allah alal arad. Kalian semuanya adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, semoga kalau kita meninggal disaksikan dengan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika orang ini meninggal, ahli maksiat ini meninggal, enggak ada yang datang. Istrinya bingung. Ini siapa yang mau bawa jenazah? Istrinya enggak kuat bawa jenazah sendiri. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Menyewa orang untuk mengangkat jenazahnya dengan upah. Tolong angkat jenazah suami ana, ana kasih uang. Mau, maunya bukan karena apa, karena dikasih uang. Dibawa ke masjid. Sampai di masjid ditunggu jamaah yang mau sholat. Nah, ada yang datang. Ya, sudah 4 orang itu. Ya, ketika tidak ada yang datang, ditunggu jamaah. Tahu-tahu ada yang ahli ibadah di kota tersebut. Yang khulwah menyendiri di gua. Hanya ibadah kepada Allah. Terkenal sudah ahli ibadah. Tahu-tahu turun orang itu ke kota. Dia tinggalkan tempat khulwahnya. Dia tinggalkan tempat pengasingannya untuk datang ke kota, ke masjid menyolati jenazah tersebut. Padahal tidak ada yang datang. Orang-orang ketika melihat ahli ibadah, ahli orang sholat ini datang turun untuk sholat jenazah, maka yang lain tertarik untuk ikut sholat. Mengundang orang lain untuk datang ke masjid juga. Akhirnya ketika orang ini datang, yang lain datang. Penuh masjid itu. Setelah selesai disolati, orang-orang ini tanya kepada orang alim, orang ahli ibadah ini. Kenapa kok sampai kamu turun padahal tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya? Padahal ini justru kan orang ahli maksiat yang meninggal. Yang sebelum-sebelumnya tidak pernah turun. Iya. Aku mimpi. Aku mimpi, dalam mimpiku aku diperintah oleh Allah untuk datang ke masjid ini. Dan dikatakan bahwasanya di situ ada jenazah, tidak ada yang datang menyolatinya. Di situ ada istrinya, kamu datang solati dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah. Dan kamu menyolati orang tersebut, maka kamu pun juga akan diampuni dosa-dosa kamu oleh Allah SWT. Nah, langsung dia melaksanakan perintah Allah dalam mimpi tersebut. Tapi orang terheran-heran, tambah heran-heran. Kok bisa dapat bisara ya? Ustadz-ustadz biasa aja mati tidak dapat bisara seperti ini. Ini yang ahli maksiat tadi kan? Kok dapat bisara? Kabar gembira ini dari ahli ibadah lagi. Penasaran mereka. Tanya sama istrinya. Memangnya punya amal apa ini? Yang kita tahu dia mabuk-mabuk. Nah, maka diceritakan istrinya. Dia itu sangat sayang sama anak yatim yang ada di rumahnya. Bahkan melebihi sayangnya kepada anaknya sendiri. Inilah sebabnya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beri makan, minum kepada anak yatim, pasti dan pasti Allah akan berikan surga, ampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatin. Aku nantinya di surga, orang yang mengayomi dan menyantuni anak yatim, aku di surga bersamanya seperti ini. Berdempetan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi birahmatil yatim wal masa ala ra'sih. Dan kalau ada yatim, ada anak yatim, kita usap-usap kepalanya. Usap-usap. Tapi jangan diusap-usap aja. Usap kasih uang. Usap kasih makanan. Ya, kalau punya, kalau tidak punya ya diusap aja. Dengan kasih sayang tapi, ustaz, masya Allah, mudah-mudahan kamu sehat walafiat terus ya, sukses, diusap dengan kasih sayang, dengan senyuman, bukan dengan usap-usap keras-keras kasar gitu. Ya, dengan mengusap aja, mengusap dengan perasaan kasih sayang, setiap rambut yang kita sentuh dengan tangan kita ketika mengusap itu menjadi pahala untuk kita di akhirat nanti. Satu rambut kita sentuh dengan tangan kita, satu pahala. Berapa helai rambut yang kita sentuh, kita mengusap, berapa pahala yang kita dapatkan. Nah, makanya dikatakan wal masa ala ra'si. Qala alaihi salatu wassalam. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, ini hadis yang tadi. Man masaha ala ra'si yatimin Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim. Anak yatim ya. Yang mana anak yatim tidak punya ayah. Sampai baligh. Kalau sudah baligh bukan anak yatim lagi. Kalau sudah baligh masih dianggap anak yatim. Ya berarti semuanya anak yatim ini. Yang tua-tua ini. Ya, sampai baligh. Itu anak ya. Yatim. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim. Kataballahu lahu bikuli sya'rah. Marat alaiha yaduhu asra hasanat. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, Allah akan catat baginya setiap rambut yang tersentuh tangannya ketika mengusapnya, satu helai rambut itu diganti dengan 10 pahala, 10 hasanat, 10 kebaikan. Nah, jadi sangat-sangat ya besar pahalanya menyantuni, mengayomi dan menyantuni anak yatim. Wajib tahid. Dan kemudian diakhiri dengan nasihat. Wajtahid fi idkhali surur ala qulubil mu'minin. Berusahalah kalian untuk bisa memasukkan kesenangan ke dalam hati orang-orang Islam. Artinya, hibur mereka, senangkan mereka, jabar khatir. Itu pahalanya besar, bahkan dikatakan lebih besar daripada kalian sholat di dalam Ka'bah sekalipun. Sholat di dalam Ka'bah kita tidak mampu sekarang ini. Kalau bukan kita presiden. Mau sholat, mau masuk di dalam Ka'bah. Tapi kita tidak perlu jauh-jauh. Tidak perlu memaksa untuk masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya. Kita sudah lebih banyak pahalanya yang kita dapatkan daripada itu semuanya. Dengan hanya apa? Memberikan kesenangan kepada hati orang Islam. Senangkan, hibur. Apa yang menyenangkan? Ya. Dan itu termasuk amalan yang paling banyak pahalanya termasuk. Padahal hal yang remeh. Kita duduk, kita ajak ngobrol. Padahal hati kita ini kepinginnya ngaji. Kepinginnya sholawatan. Tapi kok datang tamu ini. Masa tamu mengatakan, jangan datang sekarang ya, ana sibuk ngaji. Kita duduk. Tunda dulu ngajinya, tunda dulu rotibnya. Nanti kan bisa diganti. Kalau tamu kan tidak bisa setiap saat. Senangkan hiburan. Padahal kita ingin ibadah. Ini jabal khatir. Ya, lebih banyak pahalanya daripada sholat dan Ka'bah. Dan sebaliknya, na'udzubillah. Menyakiti, menyusahkan hati orang Islam. Itu juga dosanya besar. Bahkan dikatakan oleh ulama. Dosanya sama seperti menghancurkan Ka'bah sampai sehancur-hancurnya. Kalian menghancurkan Ka'bah. Bagaimana dunia akan menghujatnya, ya kan? Bagaimana Allah akan murka dan marah kepadanya? Oh, rumah Allah ini, Ka'bah. Tapi ketahuilah, bahwasanya menyakiti hati seseorang, maka itu sudah besar dosanya, bahkan lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah sekalipun. Makanya dikatakan bahwasanya inna fil jannah baban. Yukhalu lahu babul farah. Inna fil jannah baban yukhalu lahu babul farah. La yadkhuluha ila man faraha sibyan. Sesungguhnya nanti di akhirat ada surga. Yang surga itu dikatakan surga al-farah. Surga penuh dengan kesenangan. Yang mana tidak masuk surga tersebut kecuali orang yang suka menyenangkan hati anak-anak. Nah, anak-anak ini paling gampang disenangi ya, disenangkan. Kalau orang dewasa ini kan butuh uang banyak baru senang. Kalau cuma uang sedikit nggak senang-senang gitu. Tapi kalau anak kecil kasih 2.000 sudah senang, kasih permen sudah senang. Gampang. Nah itu modal untuk kita dapat pahala banyak gitu kepada anak kecil. Karena nggak butuh modal banyak, kasih coklat, kasih ini, menyenangkan anak kecil. Ya, berarti kita akan masuk surga Darul Farah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu cerita yang terakhir pernah didatangi oleh seseorang yang mana seseorang itu mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aznabnu zamban. Aku melakukan dosa besar." Ditanya oleh Nabi, "Dosa apa wahai fulan yang kamu lakukan?" "Ya Rasulullah, itu dosa yang penting, dosa besar, ana malu menyebutkannya." Rasul mengatakan kepadanya, "Gimana kamu malu menyebutkan kepadaku? Padahal kamu tidak malu ketika kamu melakukan kepada Allah." Mestinya kalau kamu malu, malu kepada Allah. Jangan malu kepada anak untuk menyebutkan aja. Kamu melakukannya tidak malu kepada Allah. Kamu anak tanya apa yang kamu lakukan. Akhirnya orang itu pergi dengan perasaan sakit. Dengan perasaan maksudnya kecewa. Karena ya, tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak bisa menyebutkan dosanya. Mungkin terlalu besar dan besar bagi dia dosanya itu. Tapi tahu-tahu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW di saat itu. Ya Rasulullah, panggillah orang itu kembali. Dan ketahuilah wahai Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala sudah mengampuni dosanya yang pernah dia lakukan. Dosa yang dia sebutkan sudah diampuni oleh Allah. Jibril tanya, Nabi Muhammad tanya kepada Jibril, ya Jibril, dengan sebab apa dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala? Ketahuilah orang itu kalau pergi berpergian kemudian datang ke rumahnya, dia biasanya bawa oleh-oleh untuk diberikan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya senang ketika oleh-oleh karena menyenangkan anak-anak tersebut. Itulah yang menjadi amalan sehingga dosa besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, bikulli wajhin, berusahalah menyenangkan orang Islam dengan apapun yang amkanaka, yang kamu bisa. Malam yakun Islam, selamat bukan perbuatan dosa. Ana mau menyenangkan kamu. Oh ya khair, apa itu? Ini ana kasih homer, ana kasih minuman keras. Ya itu bukan menyenangkan. Ana ingin menyenangkan kamu ini, perempuan, zina. Ya bukan menyenangkan. Menyenangkan dengan cara yang yang halal. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT. Ya akhlak yang sempurna, akhlak yang baik. Akhlak Nabi Muhammad SAW diberikan kehidupan yang bahagia, di akhirat bahagia juga. Dan diberikan oleh Allah SWT panjang umur, sehat, afiat dalam taat kepada Allah dan dalam keadaan diridhai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan semuanya oleh Allah SWT, dimudahkan semuanya, dilancarkan dan diberkahi oleh Allah SWT, dan diberikan lebih daripada harapan kita semuanya oleh Allah SWT, baik itu harapan dunia, harapan akhirat. Ala hadinya kunya soal jamiya saminul khair dina urahir wa ala hadrati nabi sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.